Dan ibadah adalah tujuan yang Allah cintai dan Allah ridai. Dan ibadah adalah alati khalaqal khalqa min ajliha, adalah sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi telah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Maka tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk jin dan manusia adalah ibadah. Maka di antara kandungan atau faedah ayat ini, ayatnya adalah bantahan untuk akidah sufiyah yang disebut dengan akidah Nur Muhammad. Di mana dalam akidah orang-orang sufi atau sebagian orang sufi, mereka berkeyakinan bahasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta karena Nur Muhammad. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula anta ma khalaqtu al-aflak. Disebutkan dalam sebuah hadis yang palsu yang jadikan dasar keyakinan ini, seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, pintu tidak kuciptakan alam semesta. Maka akidah ini adalah satu hal yang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan alam semesta bukan karena Muhammad, bukan karena Nur Muhammad. Namun Allah telah menegaskan bahwasanya Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Dan dengan ibadahlah Allah Subhanahu wa taala mengutus semua utusan, sebagaimana firman Allah taala, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wa ijtanibu taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat. Maka ayat ini dalil bahasanya pada setiap bangsa telah pernah Allah utus seorang rasul. Pada setiap umat manusia, pada setiap kelompok manusia pernah Allah utus seorang rasul. Akan tetapi karena ini masalah gaib, maka jika Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan siapakah rasul yang pernah Allah utus untuk negeri India atau untuk negeri kita Indonesia masa silam, maka kita tidak menebak-nebak, jangan-jangan boleh jadi si A dan si B. Dan kita imani sebagaimana Allah katakan, Allah katakan fi kulli ummatin. Di sini menggunakan kata-kata kullu yang ini menunjukkan yufidul umum, memberikan makna umum. Maka semua umat, semua bangsa pernah Allah kirim seorang rasul. Akan tetapi jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberitakan secara khusus bahasanya untuk bangsa ini Allah kirim rasul A, untuk bangsa itu Allah kirim rasul B, maka kita beriman dengan global. Itu kita beriman dengan global, kita imani semua umat, semua bangsa telah Allah utus seorang rasul di tengah-tengah mereka. Dan tidak kita pastikan atau kita tebak-tebak, jangan-jangan boleh jadi si A ataukah si B. Dan yang jelas kita imani sebagaimana Allah katakan, fi kulli ummatin rasulah. Pada setiap umat, setiap kelompok manusia, setiap bangsa telah pernah Allah kirim di tengah-tengah mereka seorang rasul. Ini betullah wasari butarut, yang semua rasul tersebut mengajarkan hal yang sama. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhlah tauhid, jauhlah berbagai bentuk kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu jenisnya, macamnya banyak sekali. Itu macam-macam amal ibadah. Salat adalah ibadah, zakat, puasa, haji, berkata yang jujur, yang benar, menunaikan amanah, berbakti pada orang tua, menjaga hubungan baik dengan kerabat, al-wafa bil uhud, memenuhi perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat, amar ma'ruf nahi mungkar, berjihad melawan orang kafir dan berjihad melawan orang-orang munafik. Namun bentuk jihad dengan orang kafir dengan munafik tentu berbeda. Jihad terhadap orang kafir bisinan dengan senjata, sedangkan jihad dengan orang-orang munafik adalah bil hujjati wal burhan, dengan hujjah, dengan bukti, dengan bantahan ilmiah dan argumentatif. Dan termasuk ibadah adalah berbuat baik kepada hewan. Berbuat baik kepada hewan itu ibadah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Fikuli kabidin ratbin ajrun," menolong semua makhluk yang bernyawa, baik jin, baik manusia ataupun hewan, semuanya adalah amal yang berpahala. Ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga berbuat baik kepada anak yatim dan orang miskin, serta ibnu sabil, yaitu orang, yaitu musafir yang kehabisan bekal, wal mamluk, dan sesuatu yang dimiliki. Mamluk di sini mencakup dua jenis, minal adamiyin, yaitu keturunan Adam, yaitu manusia, yaitu sama dengan budak. Wal bahaim, ataupun binatang ternak yang dimiliki, yaitu binatang peliharaan yang dimiliki, kambing dan sapi yang dimiliki. Kita berbuat baik kepada hewan ini, berbuat baik kepada kambing dan sapi adalah satu amal yang berpahala. Demikian juga termasuk ibadah adalah berdoa, berzikir, dan baca Quran. Semua hal tersebut termasuk ibadah. Ini adalah ibadah yang zahir, yang nampak dilakukan oleh anggota badan. Semuanya tadi adalah ibadah yang nampak, yang dilakukan oleh anggota badan, berbuat baik pada anak yatim, pada orang miskin, semuanya nampak. Demikian pula termasuk ibadah adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, merasa takut kepada Allah, wal-inata ilaih, dan kembali kepada Allah. Ini ibadah yang tidak nampak, karena ini adalah ibadahnya hati. Itu semua juga termasuk ibadah. Demikian juga termasuk ibadah adalah azabhu, menyembelih hewan. Demikian juga nazar. Demikian juga doa dengan berbagai bentuknya, isti'adah, isti'anah, ataupun istirosah. Tiga-tiga ini adalah doa. Ada doa yang disebut istirosah. Istirosah itu adalah doanya orang yang susah. Doanya orang yang susah itu disebut istighosah. Ketika orang itu sakit kemudian berdoa, ya Allah, dengan penuh tadarruk, dengan penuh merendahkan diri kepada Allah, ini disebut istighosah. Ketika orang itu utangnya banyak dan rajin berdoa, nah ini disebut istighosah. Ketika orang itu mendapatkan musibah, mendapatkan masalah, dia berdoa, maka ini disebut istighosah. Orang itu mengalami misalnya kekeringan panjang, maka orang-orang yang mengalami kekeringan panjang ini pada berdoa pada Allah, agar Allah bebaskan dari kekeringan yang panjang, nah ini disebut istighosah. Maka jika disebut istighosah, jangan bayangkan istighosah dalam pengertian bahasa Indonesia yang ada di surat kabar, uang kumpul rame-rame di alun-alun, kemudian tahlilan bareng-bareng. Kemudian isti'adah, maka istighosah adalah doanya orang yang susah setelah tertimpanya susah. Adapun isti'adah, maka ini adalah doanya orang yang khawatir tertimpa kesusahan, khawatir tertimpa musibah dan bencana serta malapetaka. Dia khawatir sebelum terjadi, dia minta kepada Allah, ya Allah, lindungi kami dari kemiskinan, dari kemarau yang panjang, dan seterusnya. Maka ini adalah isti'adah. Kemudian ada isti'anah, yaitu talabul aun, yaitu meminta pertolongan dan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan hajat dan kebutuhannya. Fayajib, maka wajib hukumnya untuk memberikan ibadah dengan semua jenisnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak kepada yang lainnya. Maka siapa yang memberikan satu saja dari ibadah kepada selain Allah, semacam berdoa kepada selain Allah, menyembelih hewan untuk selain Allah yang di tempat kita disebut dengan sesaji, ya, atau disebut dengan sedekah laut, atau disebut dengan ngelarung, nah, di sana disembelihlah ayam atau kambing, ayamnya harus ayam yang khusus, hitam semua, cemani namanya, atau nyembelih kebu yang khusus, yaitu yang putih semua, yang disebut dengan kebu bule atau yang lainnya. Maka ini berarti beribadah kepada selain Allah atau bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bernadar kepada kubur wali dengan seorang mengatakan, seandainya anak saya yang sakit sembuh, maka untuk wali fulan sekian, mungkin ya, untuk wali fulan sekian, misalnya sekian 100 ribu, 500 ribu nanti akan saya berikan kepada wali fulan yang sudah mati. Tentu karena sudah mati gak bisa menikmati 500 ribu yang mau dikasihkan, lalu siapa yang untung? Juru kunci. Atau isti'anah dan istighosah kepada orang yang sudah mati, atau ghaib kepada orang yang masih hidup namun berbeda tempat dan tanpa alat komunikasi. Atau untuk orang yang masih hidup yang dia itu ada di tempat namun dimintai tolong dalam perkara yang tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah, maka siapa yang melakukan ini semua, maka dia telah melakukan kesyirikan, yaitu syirik besar, dan telah melakukan dosa yang tidak terampuni kecuali dengan taubat. Artinya tidak dibawa mati. Baik dia berikan satu saja dari jenis ibadah ini kepada sonam, kepada patung berhala, kepada pohon, kepada batu, kepada seorang nabi, seorang wali, yaitu orang saleh, baik yang masih hidup ataupun sudah mati. Sebagaimana yang dilakukan pada hari ini indal atrihah. Atrihah jamak dari barihah, ya, maknanya tanah. Yang dimaksud adalah kuburan atau bangunan di atas kuburan. Bangunan yang dibangun, atrihah yang dibangun di atas kubur. Makasihnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ridha dengan kesyirikan. Jika dirinya disekutukan berkaitan dengan masalah ibadah, pada disekutukan dengan siapapun, disekutukan dengan nabi, wali, ataupun batu dan berhala, baik disekutukan dengan malaikat yang sangat dekat dengan Allah, itu malaikat Jibril, ataupun dengan seorang nabi yang jadi rasul semacam nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau disekutukan dengan wali, yaitu orang yang saleh yang bukan nabi, dan selain mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Ya, Allah tidaklah mengampuni dosa syirik kecuali dengan taubat. Kalau dosa selain syirik atau dosa yang levelnya di bawah syirik bisa diampuni tanpa taubat, yaitu bisa diampuni dengan rahmat Allah. Maka dosa besar yang levelnya di bawah syirik maka bisa terampuni dengan dua cara, pertama dengan taubat, dan yang kedua dengan ampunan Allah. Artinya dosa tersebut dibawa mati, zina atau mencuri tersebut dibawa mati, kemudian Allah mengampuninya. Maka dosa yang di levelnya di bawah syirik itu bisa diampuni dengan dua cara. Boleh jadi bertobat ketika di dunia, atau dosa tersebut dibawa mati kemudian Allah menyayanginya dan mengampuni dosanya. Maka dosa besar harus caranya adalah dengan dua cara tersebut. Tidak bisa terhapus dengan sekedar amal soleh. Amal soleh itu bisa menghapus dosa, adalah khusus untuk dosa-dosa kecil. Demikian akidah terpendapat jumhur ahlu sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad di Syarah Muslim, yang dikutip oleh An-Nawawi di Syarah Muslim, yaitu menurut ahlu sunnah dosa kecil atau amal soleh hanya menghapus dosa kecil. Adapun dosa syirik atau selevel dengan syirik, maka cara untuk mendapatkan ampunan darinya cuma satu, yaitu taubat. Sedangkan dosa besar yang levelnya di bawah syirik, maka ada dua cara, ada dua jalan untuk bisa terampun. Taubat di dunia atau Allah memberikan kasih sayangnya di akhirat ketika dosa tersebut dibawa mati. Maka benar apa yang dikatakan oleh penulis tadi, dia katakan ini adalah satu dosa yang tidak bisa diampuni illa bitaubah, kecuali dengan bertaubat di dunia. Berbeda dengan dosa-dosa yang levelnya di bawah syirik, di mana bisa di dosa-dosa yang levelnya di bawah syirik bisa diampuni, boleh jadi dengan taubat di dunia atau dengan kasih sayang Allah di akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tad'u ma'allahi ahada." Janganlah kalian berdoa dan beribadah kepada seorang pun di samping berdoa dan beribadah kepada Allah. Ahadan di sini nakira didahului oleh nahi, maka memberikan makna umum. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ridha orang itu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, baik malaikat, nabi, wali, batu, pohon, patung dan sebagainya, dukun atau yang lain. Karena Allah katakan, Allah melarang orang untuk berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, ahadan, dengan siapapun. Dan doa di sini bisa dimaknai dengan doa ul ibadah dan bisa dimaknai dengan doa ul masalah. Fala tada'u, maka janganlah kalian berdoa. Dan doa itu kata para ulama ada dua macam. Ada doa ul masalah dan ada doa ul ibadah. Doa ul ibadah itu sama dengan semua bentuk ibadah, semua bentuk amal ibadah. Salat itu doa ibadah, baca Quran itu doa ibadah dan seterusnya. Kenapa semua amal ibadah itu disebut doa, sehingga disebut doa ul ibadah? Jawabannya karena semuanya mengandung makna doa, yaitu permohonan. Semuanya mengandung makna permohonan. Orang itu sholat, maka dia dengan sholatnya dia berharap agar sholatnya diterima, agarnya sholatnya mendapatkan pahala dan seterusnya. Demikian juga orang yang baca Quran, demikian juga orang yang berpuasa dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah doa un masalah, yaitu doa permohonan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon rezeki kepada Allah, meminta ilmu kepada Allah. Maka doa ul masalah, maka doa ul ibadah itu jika diberikan kepada Allah selain Allah hukumnya syirkun akbar mutlak, semua bentuk doa ul ibadah. Adapun doa ul masalah, maka doa ul masalah itu bisa ditujukan kepada makhluk, boleh dan tidak syirik ditujukan kepada makhluk, berdoa meminta kepada makhluk, memanggil makhluk, meminta pertolongan makhluk, namun dengan tiga syarat yang tadi telah disebutkan. Yang pertama adalah hidup, tadi disampaikan, fi hayyin hadirin fi malakdir alaihi illallah. Yang pertama adalah dengan boleh jika yang diminta adalah hidup. Kalau mati, sudah mati, maka tidak boleh, maka kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah hadir. Yang dimintai itu ada di tempat, bukan gaib. Bukan gaib orangnya di Jogja, kemudian yang dimintai di Semarang, kemudian minta tolong, ya, ini jatuh minta kemudian ditolongi, padahal orangnya di Semarang, ininya di yang orang yang jatuh ini di Jogja, ya, gak bisa nolong. Maka dia nyebut-nyebut orang yang ada di lain tempat, nah, minta supaya ditolongi karena dia jatuh kepleset atau yang lainnya. Maka ini syirk akbar. Kemudian yang kedua adalah berdoa kepada makhluk, doa ul-mas'alah itu boleh jika itu adalah dalam perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk. Kalau itu adalah dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, maka meskipun itu kepada orang yang hidup dan hadir, maka syirk akbar. Seorang berkata kepada dokter, dokter, dok, tolong sembuhkan ibu saya. Maka dia telah melakukan syirik akbar. Nah, meskipun dokternya ini ada di depannya dan hidup, namun sembuh itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali kalau Allah memberi kesembuhan. Itu hanya Allah yang bisa. Oleh karena itu orang yang berkata pada dokter yang hidup, yang meskipun hadir ada di tempat tersebut, namun dalam perkara yang tidak mampu diberikan kecuali oleh Allah, maka dia telah melakukan syirik akbar. Sedangkan jika seorang itu berdoa kepada mayit atau kepada gaib, maka mutlak baik dia yang dia minta adalah sesuatu yang mampu dilakukan oleh makhluk ataupun sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk, maka syirik akbar. Seandainya mayit ini kalau hidup dia bisa nolong, maka memintanya setelah dia mati itu syirik akbar. Kalau dia hidup dan bisa dimintai tolong, tolong ambilkan sapu ketika hidup, bisa. Namun kalau sudah mati, mbah tolong ambilkan sapu mbah, meskipun dalam perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk seandainya dia hidup, hukumnya syirik akbar. Maka jika untuk ya, demikian juga jika gaib, gak gaib orangnya ada di lain tempat. Wei fulan ambilkan sapu di pojok sana, wong fulannya di Semarang. Maka itu syirik akbar. Maka berdoa atau memohon kepada mayit ataupun kepada orang yang hidup namun gaib itu tidak disyaratkan harus dalam perkara yang tidak mampu dilakukan, tidak disyaratkan dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Namun baik mampu dilakukan oleh Allah ataupun tidak, hukumnya syirik akbar. Sedangkan jika orang itu berdoa dengan doa ul-mas'alah kepada makhluk yang hidup dan hadir, nah ini yang disyaratkan. Nah, ini yang disyaratkan, dia meminta kepadanya dalam perkara yang ini adalah syirik akbar jika dia meminta kepadanya dalam perkara yang hanya mampu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syai'an di sini nakirah didahului oleh nahi wa la tusyriku, maka ini menunjukkan makna umum. Maka janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, baik malaikat, nabi, wali, batu, pohon ataupun yang lain. Waman asab, dan satu hal yang sangat-sangat disayangkan, asab sadid, satu hal yang sangat-sangat disayangkan sekali, berbagai kubur pada hari ini telah dijadikan di sebagian negeri kecuali di Saudi. Ada pun negeri-negeri Islam yang lain maka tidak lepas dari kubur yang disembah dan dipuja selain Allah Subhanahu wa taala. Jadikan sebagai autan, sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, jadi disembah-sembah oleh orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai muslim. Maka dan boleh jadi salah satu dari mereka berdoa kepada selain Allah di tempat manapun meskipun tidak di dekat kubur. Semisal ada ucapan ya Rasulullah ketika seorang itu berdiri, atau dia dikejutkan dengan sesuatu yang aneh, atau dia mengatakan al-madad al-madad ya Rasulullah atau ya fulan, madad artinya pertolongan, artinya bantuan dan pertolongan. Dan jika mereka dilarang untuk melakukan hal tersebut, mereka mengatakan kami tahu bahasanya mereka-mereka laisa lahum minal amri syai', mereka-mereka adalah makhluk yang tidak punya kewenangan untuk mengatur alam semesta sedikit pun, akan tapi mereka adalah manusia-manusia yang saleh, mereka punya pangkat dan kedudukan di sisi Allah, maka kami memohon kepada Allah dengan kedudukan mereka di sisi Allah dan syafaat mereka. Maka mereka lupa atau pura-pura lupa, padahal mereka membaca Quran. Bahasanya perkataan mereka itu sendiri senyatanya adalah perkataan orang-orang musyrik, sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, dalam firman-Nya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Wayabutuna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah. Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka orang-orang musyrik, mereka menyembah selain Allah, itu menyembah makhluk yang makhluk tersebut tidak bisa menimpakan bahaya kepada mereka, tidak pula memberi manfaat kepada mereka. Dan mereka mengatakan bahasa yang mereka lakukan, mereka tidaklah mengakui dan tidaklah menyebut apa yang mereka lakukan kesyirikan. Dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah, mereka-mereka ini patung-patung dan berhala-berhala yang kami sembah ini adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Maka mereka menamakan, maka orang-orang musyrik jahiliyah menamakan kesyirikan mereka dengan meminta syafaat. Namun nama tidaklah mengubah hakikat nyatanya. Meskipun mereka namakan kesyirikan mereka dengan memohon syafaat dan meminta syafaat, namun syirik ya tetap nilainya adalah syirik. Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh. Apakah kalian ceritakan kepada Allah sesuatu yang tidak Allah ketahui di langit tidak pula di bumi? Subhanallah, maha suci Allah dari kesyirikan, maha tinggi Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Maka orang-orang musyrik, mereka menyembah, beribadah kepada selain Allah. Mereka menyembah berbagai patung yang merupakan simbolisasi dari orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia. Dan apakah mereka menyembah berhala ini untuk menyembah berhala? Sebenarnya tidak. niat dan maksud hati mereka, mereka menyembah berhala tersebut bukan untuk berhala, namun mereka menyembah berhala tersebut yang merupakan simbolisasi dari orang-orang saleh yang sudah meninggal tersebut, dengan tujuan agar orang-orang saleh tadi memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah, supaya orang-orang saleh tadi berdoa kepada Allah untuk kebajikan mereka, supaya orang-orang saleh tadi memohon kepada Allah agar memberikan rezekinya kepada orang yang menyembahnya, agar mengampuni dosa orang-orang yang menyembah orang saleh tersebut, dan seterusnya. Maka mereka beribadah, maka orang-orang musyrik jahiliyah yang kita yakini sebagai orang kafir dan musyrik, mereka beribadah kepada selain Allah bukan untuk selain Allah. Mereka beribadah kepada berhala bukan untuk berhala. Dan mereka beribadah untuk berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka bagaimanakah dengan hukumnya? Maka bagaimanakah dengan orang yang beribadah kepada berhala untuk berhala? Jika orang itu beribadah kepada berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah musyrik, maka bagaimanakah dengan orang yang beribadah untuk berhala, beribadah kepada berhala untuk berhala? Oleh karena itu, maka kesyirikan di zaman ini lebih parah daripada kesyirikan di masa jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah mereka beribadah kepada selain Allah, beribadah untuk berhala adalah untuk Allah. Sedangkan sebagian manusia melakukan kesyirikan di zaman ini, beribadah kepada selain Allah untuk selain Allah, beribadah untuk berhala untuk berhala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lillahi dinul khalid, ingatlah hak Allah, ketaatan yang murni, ibadah yang murni hanya ditujukan kepadanya. Walladzina taradu min dunihi awliya, mana abudum illa liqaribuna ilallahi zulfa. Walladzina taradu, dan orang-orang yang menjadikan min dunihi selain Allah awliya sebagai sembahan-sembahan, dan orang-orang yang memiliki sembahan-sembahan selain Allah, mereka mengatakan, mana abuduhum illa liqaribuna ilallahi zulfa, kami tidaklah menyembah mereka berhala-berhala dan sesembahan selain Allah ini kecuali supaya semakin mendekatkan kami kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Innallaha yahkum bainahum fi ma hum fi yakhtalifun, ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keputusan nanti di akhirat di antara mereka tentang perkara yang mereka perselisihkan. Innallaha yahdi man huwa kadzibun kafar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang yang berdusta dan orang yang sangat ingkar. Maka Allah sebut dalam ayat ini orang-orang sesembahan selain Allah, itu Allah sebut dalam ayat dengan aulia. Apa yang dimaksud dengan aulia? Syuraka, sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa makhluk yang dijadikan sekutu sebagai dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala disebut aulia? Aulia jamak dari wali, artinya sesuatu yang dicintai. Sesuatu yang dicintai. Yang dimaksud aulia dalam ayat ini adalah syuraka, adalah sekutu-sekutu bagi Allah, sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, makhluk yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala ini disebut dengan aulia, yang jamak dari wali, yang artinya sesuatu yang dicintai, sesuatu mendapatkan wala, mendapatkan loyalitas, karena demikianlah sikap para penyembahnya. Mereka memberikan pembelaan mati-matian terhadap berhala yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang mereka sembah. jin yang mereka sembah atau orang saleh yang mereka sembah atau binatang yang mereka sembah, mereka berikan pembelaan, memberikan wala, memberikan loyalitas. Siapa yang mencela dan menghina Tuhan mereka, bisa terjadi perang demi pembelaan terhadap berhala yang mereka sembah. Maka mereka menyembah dengan sepenuh hati, mereka rela berperang demi demi membela dan sebagai bentuk kecintaan terhadap berhala yang disembah-sembah. Oleh karena itu maka syuraka, maka sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala itu disebut dalam Al-Qur'an disebut aulia. Karena orang-orang yang menyembah mereka memberikan loyalitas dan kecintaan, pembelaan, pertolongan terhadap berhala-berhala yang mereka sembah. Mereka menyembah bukan hanya sekedar menyembah, namun ada orang yang mencaci maki silakan, ada orang yang menghina silakan, tidak. Dan siapa yang mencaci maki sesembahan mereka maka akan dibalas mencaci maki. Oleh karena itu Allah melarang mencaci maki berhala orang-orang musyrik, jika itu menyebabkan mereka mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Wala tasubbu alladziina yad'uuna min dunillahi fa yasubbullaha adwan biraihil. Janganlah kalian mencaci maki berhala-berhala yang disembah selain Allah. Yang ini jika menyebabkan mereka orang-orang musyrik mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pembelaan, ini wala, ini loyalitas, kecintaan dan pertolongan yang mereka berikan terhadap berhala dan sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan, orang-orang musyrik itu mengatakan, mana abuduhum illa, tidaklah kami menyembah berhala-berhala tersebut kecuali. Maka artinya mereka menyembah, mereka mengakui kalau mereka menyembah dan beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Namun maksud mereka dengan beribadah kepada berhala tersebut bukanlah beribadah untuk berhala, supaya mereka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana buduhum, kami tidaklah menyembah mereka, artinya mereka menyembah berhala-berhala tersebut, maka ini menunjukkan bahasanya mereka melakukan kesyirikan. Illa liqaribuna ila Allah zulfa, kecuali supaya mereka semakin mendekatkan kami kepada Allah, ini menunjukkan bid'ah. Mana abuduhum, ini menunjukkan syirik. Illa liqaribuna ila Allah zulfa, ini menunjukkan bid'ah. Karena bid'ah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak Allah jadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Karena mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembah berhala. Dan menyembah berhala tidak pernah Allah jadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat liqaribuna ila Allah zulfa menunjukkan kita. Maka karakter jeliyah yang paling parah itu ada dua, asyirku dan yang kedua adalah al-bid'ah. Karakter jeliyah yang paling parah adalah kesyirikan dan kebid'ah. Terkumpul pada diri mereka syirik dan bid'ah sekali. Seandainya mereka beribadah kepada berhala semata-mata untuk berhala, apa hukumnya? Syirik. Tetapi ketika mereka beribadah kepada berhala, tujuannya untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syirik dan bid'ah. Syirik dan bid'ah. Karena bid'ah pengertiannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak Allah jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah berhala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan penyembahan terhadap berhala sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penyakit kronis yang paling berbahaya yang ada pada orang-orang musyrik, musyrikin jahiliyah, itu adalah kesyirikan dan kebid'ahan. maka penyakit mereka yang parah bukan hanya syirik. Penyakit mereka yang paling parah adalah bid'ah. Juga termasuk penyakit mereka yang paling parah adalah bid'ah. Dan ingat, bid'ah itu ada dua macam. Ada bid'ah mukafirah dan ada bid'ah ghair mukafirah atau bid'ah mufasiqah. Bid'ah itu ada dua macam. Bid'ah yang menyebabkan kafirnya orang yang melakukannya, dan bid'ah yang tidak menyebabkan kafir orang yang melakukannya. Nah, orang-orang jahiliyah mereka melakukan bid'ah mendekatkan diri kepada Allah dengan bid'ah yang mukafirah, bid'ah yang membatalkan keislaman, karena bid'ahnya bentuknya adalah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh bid'ah mukafirah adalah bid'ahnya musyrikin jahiliyah. Contoh bid'ah mukafirah adalah bid'ahnya musyrikin jahiliyah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah, ya, dan dengan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tujuan mereka beribadah kepada selain Allah. Tujuannya adalah untuk semakin supaya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di ayat yang pertama di surat Yunus telah menceritakan bahasanya tujuan mereka beribadah kepada selain Allah adalah ya, mencari syafaat. Kemudian Allah katakan inna Allah yahkum bainahum bima hum fihi yakhtalifun. Allah akan memberikan keputusan pada hari kiamat nanti di antara mereka tentang perkara yang mereka perselisihkan, yang diperselisihkan oleh orang yang beriman dan orang musyrik. Maka Allah akan putuskan siapa yang benar masuk surga dan siapa yang salah di neraka selama-lamanya. Inna Allah la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ini Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang berdusta dan orang yang sangat-sangat ingkar. Maka Allah sebut musyrik itu sebagai pendusta. Dan setiap musyrik itu pasti pendusta. Karena mereka tidak melakukan kesyirikan kecuali berdusta terlebih dahulu. Mereka berdusta dengan mengatakan bahwasanya ini adalah sekutu untuk Allah, ini adalah tandingan Allah, ini adalah anak Allah. Terus setelah itu mereka melakukan kesyirikan, menyembah selain Allah. Maka mereka berdusta terlebih dahulu, baru melakukan kesyirik kemudian. Fasamahu, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka dengan orang-orang kafir. Maka musyrik adalah kafir. Kalau Allah menyebutkan kesyirikan, Allah katakan kafar, sangat ingkar. Maka setiap musyrik itu kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka dengan orang-orang yang kafir dan orang-orang yang para pendusta. Padahal mereka berkeyakinan bahasanya mereka para wali, orang-orang saleh yang mereka sembah, yang disimbolkan dengan berhala-berhala, sekedar-sekedar perantara antara mereka, perantara yang menghubungkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala agar Allah menunaikan hajat-hajat mereka. Dan ini sama persis dengan apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh para penyembah kubur pada hari ini. Ya, maka perantaraan itu ada dua jenis perantaraan. Wasa'id, wasita, jamaknya wasa'id atau wasila, itu ada dua macam, ada dua jenis. Pertama adalah sarana yang wasilah yang tauhid, dan yang kedua adalah wasilah yang syirik. Wasilah itu adalah wasilah yang syirik, yaitu wasilah dalam qadul hajat. Seorang itu beribadah, seorang itu menjadikan nabi dan menjadikan wali sebagai perantara dengan Allah Subhanahu wa taala dalam terkabulnya hajat mereka. Ini adalah wasilah yang syirik. Yang kedua adalah wasilah yang tauhid, yaitu orang berkeyakinan bahasanya wali, bahasanya nabi atau ulama adalah sarana, adalah perantara antara mereka dengan Allah untuk mengetahui hukum-hukum Allah. Maka ulama demikian juga para nabi dijadikan sebagai sarana dengan perantara dengan Allah, namun bukan dalam qadul hajat, Namun bukan dalam masalah terkabulnya hajat dan kebutuhan, akan tapi dalam masalah tahu dan mengerti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka penulis katakan tasyabbat burung-burung, betapa miripnya hati mereka musyrik jahiliyah dan para penyembah kubur hari ini, sehingga mereka punya kata-kata yang serupa. Maka kewajiban para ulama kaum muslimin untuk mengingkari kesyirikan yang sangat-sangat keji ini dan menjelaskannya kepada manusia. Dan kewajiban penguasa kaum muslimin untuk menghancurkan berbagai berhala, yaitu berbagai jenis kubur wali, dan membersihkan masjid dari kubur-kubur wali, dari kubur-kubur yang disembah selain Allah. Maka menghancurkan berhala dan menghancurkan dan memindahkan atau menghancurkan masjid yang di sana dibangun di atas kubur, ini adalah hak penguasa, bukan sembarang orang. Kalau sembarang orang boleh, ini berbahaya, terjadi hanya kekacauan dan bunuh-membunuh. Dan banyak dari para imam, para ulama al-muslimin yang memperbaiki kaum muslimin mengingkari kesyirikan ini dan melarangnya dan mengingatkan bahayanya dan mengingatkannya. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian juga muridnya Ibnu Qayyim, demikian juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Najd, demikian juga Syekh Muhammad bin Ismail As-Sanani, penulis Sepuluh Salam di Yaman. Demikian juga Syekh Muhammad bin Ali Asy-Syaukani di Yaman. Ya, karena tiga ulama ini semata. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Najd, kemudian Sanani dan Syaukani di Yaman. Dan semuanya mendakwakan tauhid. Dan banyak dari para imam, yaitu para ulama, baik yang dahulu ataupun sekarang, inilah buku-buku mereka ada di hadapan kita. Di antaranya adalah perkataan Syaukani, Muhammad bin Ali As-Syaukani, dalam kitabnya Nailul Autar. Nail artinya mendapatkan, Al-Autar itu jamak dari Watar, artinya hajat, mendapatkan apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, merupakan syarah dari kitab Muntaqal Akhbar. Kitab Muntaqal Akhbar, muntaq artinya pilihan, akhbar artinya hadis, hadis-hadis pilihan, yaitu hadis-hadis pilihan seputar hukum, hadis-hadis hukum yang ditulis oleh Al-Majad Ibnu Taimiyah, yaitu Abdul Salam Ibnu Taimiyah, yaitu kakaknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena Syekhul Islam Taimiyah adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibnu Taimiyah. Muntaqal Akhbar itu karya Abdul Salam Ibnu Taimiyah, bukan Ahmad Ibnu Taimiyah. Kalau Ahmad Ibnu Taimiyah itu Syekhul Islam Taimiyah, sedangkan ini adalah Abdul Salam Ibnu Taimiyah. Dia katakan waqam sara min tashyidil abniyatil kubur, dan betapa banyak sara berjalan disebabkan atau terjadi disebabkan memegahkan bangunan kubur dan membaguskannya. Betapa banyak terjadi mafasid, berbagai bahaya, berbagai keburukan yang ditangisi oleh Islam. Di antaranya adalah keyakinan orang-orang yang bodoh, sebagaimana keyakinan orang-orang kafir terhadap berhala, bahkan lebih parah lagi. Fadzanu, maka mereka orang-orang yang bodoh tersebut berkeyakinan bahwasanya berhala-berhala tersebut mampu untuk mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya. Dan mereka jadikan kubur-kubur yang dibangun tersebut sebagai maksud atau sasaran atau tujuan untuk mengajukan, untuk memohon terkabulnya hajat wal malja dan tempat berlindung untuk suksesnya apa yang diinginkan. Dan mereka meminta kepada kubur tersebut apa yang dimohonkan oleh seorang hamba kepada Rabb. Artinya apa? Mereka menyembah berhala untuk berhala. Maka beliau katakan a'zam, lebih parah daripada i'tiqadnya orang-orang musyrik jahiliyah. Kalau orang musyrik jahiliyah menyembah berhala untuk Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan orang-orang musyrik yang ada di masa Saukani, kata Saukani, mereka menyembah kubur untuk kubur. Mereka menyembah berhala berupa kubur untuk berhala. Maka ini lebih parah daripada kesyirikannya orang-orang jahiliyah. Karena orang jahiliyah menyembah berhala untuk Allah, agar mereka semakin dekat dan semakin tinggi derajat mereka di sisi Allah. Wasadu ilai harihal, dan mereka mengikat pelana, yaitu mengadakan perjalanan jauh untuk itu. Demikian juga mereka usap-usap kubur dalam rangka mencari berkahnya. Dan mereka istirosa dengan kubur. Ketika mereka terjadi paceklik, terjadi kekeringan, maka mereka bukan berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, tapi minta kepada wali yang sudah mati. Berjumlah ringkasnya, mereka para penyembah kubur layak dauna, mereka tidaklah tinggalkan satupun yang dilakukan oleh orang-orang yang jahiliyah terhadap berhala-berhala mereka, kecuali dilakukan oleh para penyembah kubur ini kepada kubur para wali. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa ma hadzal munkar syari, meskipun ada kemungkaran yang demikian keji, bahkan kekufuran yang demikian mengerikan, tidak kita jumpai orang yang marah karena Allah, orang yang cemburu dalam rangka melindungi agama yang lurus ini, agama tauhid ini. Tidaklah kita jumpai alim, ulama, tidak pula orang yang belajar, itu penuntut ilmu, tidak pula penguasa, tidak pula menteri, tidak pula raja. Dan telah silih berganti sampai kepada kami berbagai berita yang tidaklah diragukan. Bahasanya banyak para penyembah kubur, atau bahkan mayoritas penyembah kubur, jika tujihat alaihi yaminun, jika dia diminta untuk bersumpah, min jihati khasmihi, oleh lawan sengketanya, maka penyembah kubur tersebut berani bersumpah dengan menyebut nama Allah fajiran dalam keadaan dusta. Demi Allah, ini hak saya, ini milik saya, berani. Padahal itu bukan miliknya, dan dia tahu kalau itu bukan miliknya, namun dia berani mengatakan wallahi ini milik saya. Akan tetapi jika dikatakan kepadanya setelah itu, bersumpahlah dengan menyebut gurumu dan orang yang kau yakini, yaitu wali bulan, maka talak sama, maka dia bimbang. Wa talakka, maka dia kemudian lambat, tidak langsung memberikan komentar, memikir dulu. Akhirnya setelah mikir, aba, tidak mau. Waktu rokal bil hak, kemudian dia mengakui keadaan yang benar. Ini memang bukan punya saya, ini punya kamu. Padahal baru saja dia bersumpah dengan nama Allah, kalian adalah miliknya. Baru saja. Maka ini adalah bukti yang paling nyata yang menunjukkan kesyirikan mereka. Qad balagha, bahasa tingkatan kesyirikan mereka telah melebihi kesyirikan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahasanya Allah itu salisu salasa, trinitas, atau orang yang berkeyakinan bahasanya Allah itu ada dua. Maka Taukani mengatakan pada bukti kesyirikan mereka, kesyirikan para penyembah kubur di masa Taukani itu lebih parah daripada kesyirikannya orang-orang musyrik, itu adalah dalam masalah sumpah. Ketika terjadi sengketa antara penyembah kubur dengan orang lain, sengketa tanah, maka penyembah kubur ini mengaku-ngaku tanah miliknya padahal bukan miliknya. Maka kemudian lawannya mengatakan, meminta padanya, sumpahlah dengan nama Allah kalau itu memang milikmu. Berani. Maka penyembah kubur ini berani dengan lantang dan tegas langsung dia katakan, wallah ini tanah milik saya. Dan setelah itu diminta dan bersumpahlah dengan menyebut nama wali yang kau puja-puja, wali fulan. Maka apa? Setelah diminta menyebut nama wali fulan, maka dia langsung terhenyak, berpikir lama. Tapi langsung wallahi, kalau ini langsung mikir dulu. Setelah dipikir panjang, ternyata apa keputusannya? Abah, saya enggak mau berani, saya enggak mau sumpah, saya enggak mau bersumpah. Akhirnya apa? Waqtarafa bilhaqnya. Ini memang tanah bukan milik saya, ini tanah milik kamu. Padahal baru saja dia bersumpah dengan nama Allah, fajiran, dalam keadaan dusta. Dia berani menyebut nama Allah dalam sumpah dustanya, dan tidak berani menyebut nama wali untuk sumpah dusta. Begini, ini menunjukkan bahwa kesyirikan penyembah kubur yang dijumpai dan dilihat dan didengar oleh saukan di matanya itu lebih parah daripada kesyirikan orang yang Nasrani yang meyakini bahwasanya Allah itu ada tiga unsur. Faya ulama ad-din, maka wahai para ulama agama, wahai ulama kaum muslimin, wahai para raja dan penguasa kaum muslimin, ayu rus'in lil Islam asyadda minal kufri. Musibah apakah, bencana apakah, malapetaka apakah yang lebih besar menimpa Islam daripada kekufuran? Dan bencana apakah yang menimpa agama ini yang lebih berbahaya daripada menyembah selain Allah? Dan bencana apakah yang menimpa kaum muslimin yang sebanding dan senilai dengan musibah ini? Wa ayya mungkarin yajibu ingkaruhu, dan kemungkaran apakah yang wajib diingkari jika mengingkari kesyirikan yang nyata sepanjang ini bukanlah sebuah kewajiban? Jika kesyirikan yang nyata semacam ini dinilai bukan kemungkaran, maka kemungkaran apalagi yang perlu kita ingkar? Sebutkan kemungkaran, maka tidak ada kemungkarannya yang layak untuk dimungkari. Jika kemungkaran semacam ini, kesyirikan yang demikian nyata ini tidak boleh diingkari, maka tidak ada kemungkaran yang perlu diingkari di dunia ini. Laqad asma'ta launataita hayya. Sungguh engkau bisa membuat mendengar orang yang kau seru, orang yang kau panggil, jika yang kau panggil adalah orang yang masih hidup. Walakin la hayata liman tunadi. Akan tapi sayangnya tidaklah hidup orang yang kau panggil. Walau naron napak tabiha, seandainya bara api yang kau tiup ad-doa, tentu akan bercahaya, tentu akan muncul api, dan tentu akan terang dan bercahaya. Walakin anta tansuhu fi romadi, akan tetapi yang kau sebut dan yang kau tiup itu adalah abu. Maka bukannya api yang muncul, namun kegelapan yang muncul. Karena abu disebut, maka pada bubar semua, gelap jadinya. Kalau bara api yang disebut, nanti keluar api jadi terang. Kalau abu yang disebut, romat itu abu, ya, abu bakaran, kayu, dan sebagainya, itu romat. Nah, kalau api yang disebut, yang muncul malah kegelapan. intah sekian perkataan Saukat. Maka beliau katakan, kenapa kok nyuruh-nyuruh ulama untuk para ulama dan para penguasa untuk memberantas kesyirikan, kok tidak ada yang merespon? Maka dia menghibur dirinya sendiri dengan mengatakan, lakot asma'ta launadai tahaya walakin lahaya beriman dunas. Seandainya yang kau serukan ada para ulama dan para pemimpin yang kau ajak ke dalam orang-orang yang masih punya pendengaran, maka kok mereka akan bisa mendengar seruanmu tentang betapa bahaya yang menimpa Islam dan kaum muslimin saat ini. Mungkin teriak-teriak, kalau tidak ada yang mau merespon, tidak ada yang menyambut dan membantu serta menolong, ya. Tidak aneh, karena ia dipanggil sudah tidak lagi hidup hatinya. Jika demikian syirik di masa Saukani, abad 13 Hijriah, maka bagaimana dengan keadaan di zaman ini? Walaqad zadal bala, dan bencana yang terjadi semakin parah ba'dahu, setelah wafatnya Saukani, setelah wafatnya beliau, dan jadilah lebih parah daripada apa yang beliau gambarkan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian alaqatu tauhid ilahiyah bitauhid rububiyah wal aqd, kaitan dan hubungan antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah dan sebaliknya. Hubungan antara salah satu dari dua jenis tauhid ini dengan yang lain adalah tauhid rububiyah itu mengharuskan tauhid ilahiyah. Artinya, mengakui tauhid rububiyah, mengakui Allah adalah pencipta dan pengatur alam semesta, mengharuskan orang yang memberikan pengakuan tersebut untuk mengakui tauhid ilahiyah dan melaksanakannya. Ini beda di antara pembeda tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah itu meyakini Allah pencipta dan pengatur alam semesta, dan tauhid uluhiyah yaitu mengakui bahwasanya Allah adalah satu-satunya sembahan yang berhak disembah. Kalau tauhid adalah tauhid rububiyah, maka cukup ikrar dan keyakinan. Cukup keyakinan. Adapun tauhid uluhiyah, maka tidak cukup seorang itu dikatakan bertauhid uluhiyah dengan sekedar pengakuan dan keyakinan. Saya yakin yang berhak untuk disembah adalah Allah semata. Namun dia tidak mau menyembah Allah. Saya cuma yakin saja. Yakin Allah lah yang berhak disembah. Namun dia tidak menyembah, namun tidak mau juga menyembah Allah. Cuma yakin Allah lah yang wajib disembah. Namun menyembah Allah, ya, nanti dulu. Maka apakah orang ini bertauhid uluhiyah? Tidak. Apakah orang ini bertauhid uluhiyah? Cuma sekedar yakin, non tidak mau al-qiyam bihi, non tidak mau melaksanakannya. Apakah dia bertauhid uluhiyah? Jawabannya, tidak. Tauhid uluhiyah itu memadukan antara keyakinan dan praktek. Orang itu yakin bahasanya ibadahnya beliau untuk Allah, kemudian setelah itu dia beribadah hanya kepada Allah. Inilah orang yang memiliki tauhid uluhiyah yang benar. Dan ketika orang itu yakin kita wajib beribadah kepada Allah, namun tidak mau beribadah kepada Allah, saya cuma yakin saja wajib beribadah kepada Allah, belum, ayo beribadah kepada Allah, tidak, nanti dulu. Maka orang ini tidak bertauhid uluhiyah. Berbeda dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah cukup yakin. Saya yakin Allah lah pencipta, Allah pengatur alam semesta, Allah memberikan rezeki. Maka sudah cukup, sudah sah. Dan saya bisa dikatakan bertauhid rububiyah. Faman araba, maka siapa yang telah tahu bahasanya Allah adalah Rabbnya, Allah adalah penciptanya, dan Allah adalah yang mengatur segala urusannya, maka dia punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak beribadah kepada yang lainnya. Maka inilah hubungan tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Itu tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Artinya orang yang mengakui bahasanya Allah adalah Rabb, dia punya kewajiban untuk beribadah hanya kepada Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah membantah kesyirikan orang-orang musyrik dalam masalah ibadah dengan memanfaatkan keyakinan mereka tentang rububiyah Allah. Kemudian yang kedua, sedangkan tauhid uluhiyah itu mengandung tauhid rububiyah. Artinya, tauhid rububiyah sudah termasuk bagian dari tauhid uluhiyah. Artinya, siapa yang beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, pastilah dia punya keyakinan bahasanya Allah adalah Rabb dan Allah adalah penciptanya. Adapun hubungan tauhid uluhiyah dengan rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah itu mengandung tauhid rububiyah. Artinya tauhid rububiyah adalah bagian yang tidak terpisah dari tauhid uluhiyah. Artinya orang yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak mau beribadah kepada selain Allah pasti punya keyakinan bahwasanya Allah lah penciptanya dan Allah lah yang mengatur segala urusannya, yang memberikan rezeki padanya dan yang lainnya. Dan hakikat la ilaha illallah adalah tauhid tauhid uluhiyah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Artinya beribadah hanya kepada Allah. Namun la ilaha illallah ini mengandung tauhid rububiyah secara tidak langsung. Atau mengandung tauhid rububiyah. Karena siapa yang meyakini tauhid uluhiyah pasti berkeyakinan bahasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan pengatur segala urusan. Sebagaimana perkataan Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam, apa ra'aitum ma kuntum ta'budun? Apa ra'aitum? Dalam Al-Quran semua maknanya adalah akhbiruni, ceritakanlah kepada aku, ma kuntum ta'budun, berbagai sesembahan yang kalian sembah, antum wa abaukumul abdamun, yang disembah oleh kalian dan nenek moyang kalian terdahulu. Kata Ibrahim, fa innahum aduli illa rabbal alamin, maka sunya mereka berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah adalah musuhku kecuali Rabb semesta alam. Ya, di sini ada makna la ilaha illallah, fa innahum aduli illa rabbal alamin, fa innahu aduli, itulah makna la ilaha. Karena seorang yang mengucapkan la ilaha illallah punya kewajiban untuk memusuhi segala peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, membenci dan memusuhi peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbil alamin, dan Rabb taala. Allah telah khalaqani fa huwa yahdin. Allah telah zat yang menciptakanku dan dialah yang memberikan hidayah kepadaku. Wa alladhi yut'imuni wa yasqini. Dialah yang memberikan makan kepadaku dan memberi minum kepadaku. Faidha maritu fa huwa yashfini. Maka jika aku sakit, maka dialah yang menyembuhkanku. Walladhi yumutini tsumma yuhyini. Dan dialah zat yang mematikan aku kemudian menghidupkan aku. Walladhi atma'u ayaghfir li khathiati yawmaddin. Dia adalah zat yang aku berharap agar dia mengampuni dosa-dosaku pada hari pembalasan nanti. Maka di sini lihatlah ada berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah yang baik-baik, Ibrahim menyebutkan pelakunya adalah Allah. Khalaqani yahdini, Allah lah yang menciptakan aku, Allah lah memberikan hidayah kepadaku, Allah yang ngasih makan padaku, Allah lah yang ngasih minum padaku, Allah lah yang menyembuhkanku, Allah yang menghidupkanku, dan Allah lah yang mematikanku. Yang baik-baik dinisbatkan kepada Allah. Dan yang jelek tidak dinisbatkan kepada Allah. Wa idza maridtu, jika aku sakit. Jika aku sakit. Ibrahim tidak mengatakan jika dia membuat aku sakit. Jika dia membuat aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Namun tidak. Kalimatnya apa? Jika aku sakit, maka dialah yang menyembuhkanku. Padahal orang itu sakit ya juga karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini terdapat adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara hakiki semuanya datang dari Allah, sakit dari Allah, sembuh juga dari Allah. Nama Ibrahim mengatakan apa? Ibrahim tidak mengatakan dialah yang membuat aku sakit kemudian dialah memberikan kesembuhan kepadaku. Nah, Ibrahim mengatakan apa? Jika aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Ini, maka inilah adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini mimbabil adab. Adapun kenyataannya, adapun hakikinya, adapun realitanya, Allah lah yang membuat sakit dan Allah lah yang memberi sembuh. Namun tidak boleh menisbatkan yang buruk kepada Allah. Ta'aduban dalam rangka beradab kepada Allah. Bagaimana dalam doa istitah yang Nabi ajarkan, al khairu biyadaik wa syarru laysa ilaik. Ya Allah, segala kebaikan itu ada di tanganmu, sedangkan keburukan itu tidaklah dinisbatkan pada dirimu. Maka tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka ta'adub, dalam rangka beradab, bukan karena menyelisih realita. Realitanya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kewajiban seorang hamba beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas tidak dinisbatkan pada Allah. Jika kita hendak memuji Allah, maka kita katakan Allah lah pencipta langit dan bumi. Allah pencipta Allah yang memberikan kepada kita berbagai fasilitas. Allah lah menciptakan manusia, jin dan manusia, macam ini. Orang tidak boleh mengatakan Allah lah zat yang menciptakan anjing, menciptakan babi, menciptakan kalajengking, menciptakan ular yang berbisa. Tidak boleh. Enggak boleh mengucapkan alhamdulillahilladzi khalaqa alhayat wal aqarib wal. Segala puji milik Allah yang menciptakan anjing, menciptakan babi, menciptakan kalajengking, menciptakan ular. Enggak boleh. Apakah kalimatnya salah? Tidak. Benar kalimatnya. Allah menciptakan anjing, benar. Allah menciptakan babi, benar. Allah menciptakan kalajengking, ya benar semua. Enggak boleh? Tidak boleh. Bolehnya apa? Allah lah yang menciptakan, segala puji milik Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya, menciptakan bintang-bintang, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan tertumbuhan, menciptakan hewan-hewan. Nah, itu boleh. Benar dan boleh. Dan kalau segala puji milik Allah yang menciptakan anjing, menciptakan babi, menciptakan nyamuk-nyamuk yang nakal, menciptakan... Benar? Benar? Boleh? Tidak boleh. Maka yang benar belum tentu boleh. Maka yang benar belum tentu boleh. Oleh karena itu, maka keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim, keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan tiga cara. Yang pertama adalah dengan kalimat umum. Dengan kalimat umum. Kalau dengan kalimat umum maka boleh. Macam firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu kebaikan, keburukan, kekufuran, iman, tauhid, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nisbatkan keburukan namun dalam kalimat umum. Dalam kalimat umum itu boleh. Allah lah pencipta langit dan bumi dan semua apa yang ada di dalamnya dan semua yang terjadi di dalamnya. Supaya terjadi di bumi, Allah ciptakan ada kejahatan, zina, ada pencurian, ada sholat, ada orang baca Quran beribadah kepada Allah, semuanya ciptaan Allah. Ini boleh. Dalilnya firman Allah, wallahu khaliqu kulli syai'. Allah lah pencipta segala sesuatu. Kemudian yang kedua adalah dengan bentuk bina majhul. Dengan bentuk bina majhul sebagaimana firman Allah di surat jin. Itu firman surat jin di ayat yang ke-10. Para jin mengatakan, wa anna la nadri asyarat urida bimang fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Wa anna la nadri, dan kami tidak tahu, asyarat urida bimang fil ardi, apakah keburukan yang dikehendaki untuk makhluk yang ada di muka bumi, am arada bihim rabbuhum rasyada, ataukah Rabb mereka menghendaki kebaikan dan hidayah kepada mereka. Hidayah maka disebutkan Allah. Am arada bihim rabbuhum rasyada. Masalah kebaikan Allah disebut. Ketika keburukan, apakah padahal mau mengatakan sebenarnya, apakah Allah menghendaki keburukan menimpa penduduk bumi? Namun tidak menyebut Allah. Namun kalimatnya, kami tidak tahu. Namun tidak mengatakan, kami tidak tahu apakah Allah menghendaki keburukan. Namun kalimatnya apa? Kami tidak tahu apakah keburukan itu dikehendaki untuk tertimpa, untuk menimpa penduduk bumi, ataukah kebaikan. Maka boleh menyebutkan keburukan, menisbatkan keburukan untuk Allah, namun binanya majhul, fa'ilnya tidak disebutkan. Maka ketika orang itu mendapatkan banyak masalah, problem, tertubi-tubi, maka kalimat yang harusnya keluar dari mulutnya, saya lagi merenung apa yang saya alami saat ini, apakah keburukan yang hendak terjadi pada saya, apakah Allah Subhanahu Wa Taala, apakah Allah Subhanahu Wa Taala hendak memberikan kebaikan kepada saya. Jangan dua-duanya, jangan Allah semua. Jangan Allah semua, banyak masalah. Masalahnya apa? Allah mau membinasakan saya. Kok musibah silih berganti? Apakah Allah itu bosan melihat saya hidup? Enggak boleh. Apakah Allah sudah bosan melihat saya hidup, ingin menghancurkan saya? Apakah Allah mau memberikan hikmah yang baik-baik di balik musibah yang menimpa saya? Ini kalimat yang salah. Kalimat yang benar, untuk yang baik sebut nama Allah, untuk yang buruk jangan sebut nama Allah. Saya tidak mengerti musibah yang datang silih berganti kepada negeri kita ini. Apakah karena Allah mengendaki kebaikan dengan negeri ini, diingatkan agar bertakwa, agar kemudian meninggalkan kesyirikan, atau negeri ini jangan sebut Allah, atau negeri ini memang dikendaki untuk hancur, jangan sebut-sebut Allah, atau Allah mau menghancurkan negeri ini, jangan. Ini kalimat keliru. Demikian juga contoh yang adalah perkataan Khidir di surat Kahfi. Maka Khidir mengatakan di surat Kahfi yang 80 dan 81, wa amal gulam fakana abawahu mu'minain faqashina ayyukahuma turyana wa kufra fa'aradna ibtilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqrab rahma. Adapun anak kecil yang aku bunuh itu, maka kedua bapak dan ibunya adalah orang yang beriman, maka aku khawatir anak tersebut akan mendorong, menyebabkan orang tuanya jadi kafir. Maka kami ingin supaya Allah mengganti untuk kedua orang tuanya tersebut yang lebih baik daripada anaknya. Lebih baik lebih baik dalam kesucian ataupun dalam kasih sayang kepada ibu dan bapaknya. Ketika masalah menyebutkan khawatir orang tuanya kafir, Khidir tidak mengatakan saya khawatir Allah menjadikan anak tersebut sebab kafirnya bapak dan ibunya. Khidir tidak mengatakan saya khawatir Allah jadikan anak tersebut sebagai sebab kafirnya bapak dan ibunya. Namun Khidir mengatakan aku khawatir anaknya tersebut menjadi sebab kafirnya bapak dan ibunya. Padahal kafir, siapa yang bikin kekafiran? Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini dinisbatkan pada anak, anak tersebut. Dan ketika mengharap ganti yang lebih baik, ayubdilahuma rabbuhuma khairan min zakata wa aqrabahuma. Dan kami berharap agar Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka masalah yang lebih baik disebut sama Allah Subhanahu wa taala. Atau ini malah dalil untuk adab dan tidak menyebut keburukan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang pertama adalah dengan bentuk umum, dan cara yang kedua adalah dalam bentuk dengan bina majhul. Kemudian yang ketiga adalah menisbatkan keburukan kepada makhluk yang Allah ciptakan. Contohnya bagaimana yang Allah ajarkan di surat Al-Falaq, Allah ajarkan kita untuk mengatakan min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan makhluk-makhluk yang kau ciptakan. Maka buruknya dinisbatkan pada makhluk, bukan pada Allah. Padahal keburukan itu juga pada Allah, pada kita. Namun kita diminta Allah untuk menyebutkan keburukan itu dinisbatkan pada makhluk. Tidak kita katakan dari keburukan yang kau takdirkan ya Allah padaku lewat makhluk-makhluk yang jahat. Maka dinisbatkan kepada makhluk yang Allah ciptakan. Kita menyebutkan Allah, namun Allah menciptakan makhluknya, tidak menciptakan keburukannya. Kita sebut Allah, namun Allah sebagai pencipta makhluk, bukan sebagai yang menakdirkan keburukan. Ya, demikian yang kita baca pada pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada seorang ustazah salafiyah. Bolehkah kita berdoa supaya mendapatkan istri seperti beliau? Kalau seperti ya, boleh. Seperti itu boleh orang itu berharap punya istri, ya. Berdoa minta kepada Allah agar diberi istri yang baik, ya. Seperti fulana atau mendekati seperti fulana. Bagaimana menasihati orang yang berdoa supaya suami ustazah tersebut mencarikan istrinya? Agar dia bisa menikahinya. Ini adalah doa berkaitan dengan doa dengan dosa dan lampaui batas. Dan ini adalah hasad. Nah, ini adalah hasad. Dia ingin nikmat Allah itu pindah pada dirinya, hilang dan putus dari seorang kemudian pindah kepada dirinya, ini hasad. Dan hasad adalah dosa besar. Maka nasihati dengan bahaya hasad. Apakah definisi jimat sehingga kita bisa membedakan antara yang jimat dan bukan? Jimat itu adalah ketika orang itu meyakini sebab yang bukan sebab, yang tidak Allah tetapkan sebagai sebab. Gelas, jika orang meyakini gelas ini jadi sebab bisa untuk wadah air kemudian minum, boleh. Ini memang sebab yang memang sebagai sebab. Namun juga gelas ini ampuh. Saya punya gelas ini, maka rumah saya tidak akan kebobolan maling. Nah, ini jimat jadinya. Jimat itu enggak harus yang ngeri-ngeri. Jimat itu enggak harus yang ngeri-ngeri. Gelas itu bisa jadi jimat. Saya punya gelas ini, ampuh ini. Pokoknya saya punya gelas, taruh, itu enggak bakalan ada maling masuk rumah saya. Nah, ini jadi jimat meskipun gelas. Maka jika itu adalah sebab yang tidak Allah tetapkan sebagai sebab secara kauni atau secara syar'i, maka itu jimat. Jika orang itu mempercayai hal ini sebagai lantaran, saya punya gelas yang bisa jadi lantaran rumah saya tidak kemasukan maling, maka ini syirik asghar. Tapi juga gelas ini ampuh, gelas ini yang mencegah maling masuk, ini syirik akbar. Bagaimana jimat? Jika orang itu meyakini sebagai lantaran, sebagai sebab, maka syirik asghar, syirik kecil yang belum mengeluarkan orang dari Islam, namun dosanya tetap besar-besar. Dan dikira syirik kecil itu dosanya kecil, namun dosanya besar-besar. Dan kalau orang itu meyakininya sebagai jimat itu lah bukan keselamatan, sehingga tabrakan, gak apa-apa, maka itu syirik akbar. Pulpen, itu juga bisa jadi jimat, tergantung. Diyakini, jika itu diyakini sebagai sebab yang bukan sebab, wah, kalau saya ngantongin pulpen ini, tabrakan gak apa-apa. Oh, jadi jimat. Apa hukum kampanye? Kata Ibnul Qayyim, jika kamu ragu-ragu dengan sesuatu, hukum tentang satu masalah, maka renungkanlah bahaya dan manfaat dari hal tersebut. Juga bahaya yang lebih besar, maka berarti gak boleh. Karena syarat tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang bahayanya lebih besar. Apa hukum kampanye? Kampanye yang betulnya semacam apa? Karena model kampanye banyak. Orang nempel ini juga katanya sudah kampanye. Pasang bendera sudah kampanye. Kampanye yang mana? Kampanye yang mana? Yang paling cuma satu kampanye itu beler-beleran motor, rame-rame, konvoy. Jika itu yang dimaksudkan, ya maka banyak madharatnya. Dan sesuatu yang besar madharatnya enggak mungkin syariat membolehkannya. Pertama, rusak knalpot. Rusak knalpot. Ini termasuk idu'atul mal, buang-buang harta. Ini hukumnya haram. Bahkan diancam dengan neraka. Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bi ghairi haqqin falahumun nar. Dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan ada orang-orang yang memanfaatkan harta yang Allah berikan kepada mereka tidak dengan benar, dengan cara yang benar, maka neraka untuk mereka. Yang kedua, bikin jalanan macet. Bikin jalanan macet ini mengganggu orang lain. Al-musliman saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim enggak bikin kemacetan yang menyebabkan mengganggu muslim yang lain. Apa hukum wanita masuk parlemen? Hukumnya, apakah orang itu, ada seorang perempuan masuk parlemen kemudian bebas dari mukhalafat syariah, dari penyimpangan-penyimpangan syariat? Suaminya di Jogja, ini kumpul DPR, rapatnya di Jakarta. Apa? Tanpa mahar. Ikhtilat bila, khulwat bila, dan yang lainnya. Maka jika orang itu tahu hukum-hukum syar'i, maka jelaslah bahasanya perempuan jadi anggota parlemen adalah satu hal yang haram. Karena tidak lepas dari ini, safar, ini kemudian kunjungan kerja ke luar negeri, kunjungan kerja ini tanpa mahar, tanpa suaminya. Dan khulwat, rapat, sampai malam, ini ngejar, ngebut, dan ini campur bau, jelas ini adalah satu hal yang terlarang. Apakah yang diperintahkan untuk dibaca pada surat Al-Alaq ayat yang pertama? Allah tidak menyebutkan apa yang harus dibaca. Maka semua yang bisa dibaca dan itu manfaat untuk dibaca. Sebagaimana kaidah dalam ilmu tafsir, jika makmul, jika sasaran satu kata-kata kerja tidak disebutkan, maka memberikan makna umum. Bagaimanakah pergaulan antara sahabiah dengan sahabat ketika bertemu di jalan? Dan bagaimanakah antara sahabiah dengan Rasulullah? Untuk sahabiah dengan Rasulullah, para ulama mengatakan Rasulullah adalah mahram untuk semua perempuan. Maka orang tidak boleh beralasan dengan mengutip hadis-hadis Rasul ke rumah fulana, kemudian tidur siang di sana, ke rumahnya Ummu Sulaim, tidur siang di Ummu Sulaim, kemudian praktek. Tidak boleh. Sebagian dikatakan oleh sebagian ulama, ada yang di antaranya mereka katakan Rasulullah adalah mahram untuk semua wanita. Kemudian pergaulan antara sahabiah dengan para sahabat, ya jika mereka bicara, ya, mungkin jika salah maka jika salah maka mungkin boleh, jika tidak timbul fitnah. Jika perlu bicara maka boleh jika seperlunya dan tidak timbul fitnah dan tidak timbul hal-hal yang meragukan. Dan yang jelas kembali pada ketentuan agama, ketentuan syariat, apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan, itulah pergaulan para sahabat, sahabiah dengan para sahabat. Bagaimana doa istikharah dipanjatkan di luar rangkaian salat istikharah, misalnya dibaca di malam yang mustajab untuk berdoa? Kita anjurkan sebaiknya orang tersebut salat dua rakaat, kemudian setelah itu berdoa dengan doa istikharah. Itu yang lebih baik. Namun seandainya orang cuma dia ingin langsung doa istikharah, maka ulama membolehkan. Sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi di Al-Azkar, jika tidak maka beliau mengatakan orang itu bisa berdoa di waktu-waktu tertentu yang dia inginkan dengan doa istikharah. Bagaimanakah hukum Islam tentang rumah tangga yang istri lebih berilmu agama dibandingkan suaminya? Seperti putri Sa'id bin Musayyib yang mengajarkan ilmu agama pada suaminya, tidak ada masalah, adakah larangannya? Adakah larangan? Adakah dalil yang melarang? Tidak ada dalil yang melarang. Karena itu menunjukkan boleh-boleh saja. Namun ya, kewajiban namun suami tetap sebagai pemimpin dan istri punya kewajiban untuk taat pada suami. Bagaimana di antara sahabiah Ummu Sulaim dengan Thalha? Ummu Sulaim lebih lama masuk Islam, lebih berilmu tentang Islam daripada suaminya. Bagaimana jika karena kebodohan atau ketidaktahuan kita melakukan kesyirikan, misal syirik kecil, apakah bila sampai mati kita tidak mengetahuinya dan belum bertobat, apakah kita termasuk yang tidak akan diampuni? Untuk syirik asghar, apakah sebagaimana syirik akbar yang tidak diampuni, ataukah dia mungkin diampuni sebagaimana dosa besar yang lain? Ulama khilaf. Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Dan Syekhul Islam sendiri terkadang mengatakan di satu tempat sebagaimana dosa besar yang lain, sebagaimana di tempat yang lain beliau mengatakan syirik asghar sebagaimana syirik akbar itu tidak diampuni. Yang diriwayatkan oleh Syekh Muslimin rahimahullah taala, syirik asghar itu adalah tidak diampuni sebagaimana syirik akbar. Akan tetapi syirik asghar, maksudnya syirik asghar itu tidaklah terampuni dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diampuni dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi orang itu bisa bebas dari syirik asghar dengan muwazanah. Ketika penimbangan amal. Ketika penimbangan amal. Di penimbangan amal di amal kebukannya ada syirik asghar, riya. Ya. Namun amal kebajikannya lebih besar dan lebih berat. Sehingga kesimpulannya adalah amal kebajikannya lebih berat daripada amal keburukannya. Maka dalam kondisi ini syirik asghar tidak dimintai hukuman. Tidak ada hukuman untuk syirik asghar. Karena sudah ringan di muwazanatul amal, ketika penimbangan amal. Tentang hukum bercadar, maka itu wajib diwajibkan oleh sebagian ulama semacam Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan perlu diketahui, Syafi'i di tempat kita tidak Syafi'i, karena Syafi'i itu mewajibkan bercadar, dan itu ada di semua kitab fikih Syafi'i, sampai kitab fikih Syafi'i yang paling kecil, Safinatun Najah, itu ada ya, penjelasan tentang masalah ini. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan tidak wajibnya bercadar, semacam Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Dan kesimpulannya, wallahu ta'ala a'lam wal ilmu indallah, sampai saat ini insyaallah pendapat yang paling kuat adalah hukum bercadar itu mustahab, dianjurkan dan tidak wajib. Itu pendapat yang paling kuat insyaallah. Kalau orang tua tidak setuju kita bercadar, apa yang harus kita lakukan? Karena saya ingin bercadar tapi masih banyak yang tidak setuju. Ya, bisa memberikan pengertian dan pengertian, terus memberikan pengertian, tunjukkan akhlak yang mulia, semakin taat, semakin berbakti dan seterusnya. Kemudian setelah orang tua akan sadar bahasanya, dengan semakin baik anaknya, semakin taat dan semakin mengerti orang tua dan memahami orang tua, maka orang tua insya Allah akan lebih mudah. Seorang murtad kemudian rujuk dan mati dalam keadaan beriman, bagaimana status amal yang sebelum murtad, apakah hapus semuanya? Pendapat yang benar, orang yang murtad dengan kesyirikan, syirik akbar atau yang lain, kemudian kembali kepada Islam, maka amal kebajikan yang sebelum murtad tidak hapus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartadd minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhu fid dunya wal akhirah." Siapa yang murtad dari agamanya dan dia mati dalam kondisi kafir, itulah yang hapus amalnya. Maka Allah katakan, hapusnya amal tidak hanya dikaitkan dengan murtad dan kesyirikan, syirik akbar atau kufur akbar, namun disyaratkan dan mati dalam keadaan kafir. Mayyirtadid minkum antini fayamut wawak kafir. Siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya dan mati dalam kondisi kafir, maka hapus aman. Tentang Rasulullah adalah mahram bagi para sahabat, bagaimanakah mungkin beliau menikah dengan mahram? Mahram dalam artian pergaulan. Pergaulan, hukum-hukum pergaulan, mungkin khalwah atau yang lainnya, itu khusus untuk Nabi, itu ini adalah salah satu pengecualian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa istikharah apakah dilakukan setelah atau sebelum menentukan pilihan? Maka yang paling benar, pendapat yang paling kuat, wallahu ta'ala a'lam, istikharah dilakukan setelah menentukan pilihan. Ketika seorang itu dihadapkan pada beberapa pilihan ya, kemudian dia bingung, maka pilih dulu, setelah itu salat istikharah. Ini kan pendapat yang paling kuat, karena Nabi SAW mengatakan, idza hamma ahadukum bi amri kalian kak rokatai ni kub leisa bil farida summa liyadau idza hamma ahadu, jika salah satu kalian berniat untuk melakukan satu hal, maka adalah dia salat sebanyak dua rakaat yang bukan salat fardu, setelah itu kemudian dia berdoa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza hamma ahadu, ini menunjukkan bahasanya dia sudah punya kemantapan niat. Dia sudah memilih sesuatu yang ingin dia pilih dan dia perlu sholat. Kemudian Nabi perintahkan sholat. Maka pendapat yang benar, wallahu ta'ala a'lam, dengan tetap menghormati orang yang berpendapat lain, bahwa saja sholat istikharah itu yang lebih tepat adalah setelah menjatuhkan pilihan berdasarkan hadis tersebut. Meskipun sebagian ulama mengatakan, ya ketika dalam kondisi bingung, sebagaimana Syaikhul Muslimin di Syarah Riyadhus Shalihin dan yang lainnya. Tetapi pendapat yang kuat berdasarkan hadis, ya, setelah istikharah dilakukan setelah menjatuhkan pilihan. Salah satu waktu yang menjadi sebab mustajab doa adalah di hari Jumat setelah asar. Bid'ah jika merutinkan doa di waktu tersebut, bahkan sunnah. Kenapa bisa dikatakan bid'ah? Mungkin ini sunnah. Di antara satu sunnah Nabi yang dilalaikan oleh banyak orang adalah memanfaatkan hari Jumat menjelang tenggelam matahari untuk banyak-banyak berdoa. Adalah waktu mustajab. Orang capek-capek cari doa yang mustajab sampai umroh, sampai multazam dan yang lainnya. Pada setiap hari dia menjumpai waktu-waktu mustajab yang banyak dilalaikan oleh banyak orang. Salah satunya adalah hari Jumat, ba'dal asr hatta ghurub, dari setelah salat asar sampai tenggelamnya matahari, dan semakin mendekat tenggelamnya matahari maka semakin mustajab. Semakin kemungkinan untuk doa tersebut ada doa mustajab semakin besar. Ini adalah sunnah Nabi yang dilalaikan oleh banyak orang, bukan bid'ah. Gimana kamu mau dikatakan bid'ah? Mung sunnah mau dikatakan bid'ah. Apakah menerima telepon ketika khutbah Jumat sedang berlangsung akan mengurangi pahala salat Jumat? Jika dia adalah makmum, kemudian dia menerima telepon pada hari Jumat, pada saat khutbah Jumat, maka gugurlah dan hilanglah nilai salat Jumatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nafal hasa faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lahu." Siapa yang megang krikil, maka dia telah main-main, dan siapa yang main-main, maka tidak ada nilai Jumat baginya. Cuma megang-megang krikil, gimana dengan megang telepon, megang HP? Bagaimana jika kita menunda menikah dengan alasan belum mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar, padahal telah mendapat pekerjaan cukup besar gajinya, namun belum puas terhadap gaji tersebut? Dan pekerjaan yang didapatkan selalu dilepas begitu saja, sehingga pernikahan selalu ditunda dan pihak wanita pun menunggu-nunggu untuk dinikahi, namun tidak juga dinikahi. Yang pertama kita nasihatkan, kita sarankan, jangan lamar perempuan kalau masih belum jelas kayak gini. Nyusahkan anak orang, udah anak orang disusahkan lagi. Dibuat menggantung, gak jelas nasibnya mau dinikahi apakah tidak. Kemudian, jika seorang itu telah mendapatkan pekerjaan yang sebenarnya dengan itu mencukupi kebutuhannya, dan dia ingin yang lebih baik, yang lebih besar gajinya, apa niatnya? Cuma cari duit, maka itu tamak dan rakus dunia. Tak ita abudina wa ta ita abudina. Selakalah pegah duit. Tapi jika dia punya niat yang benar, punya niat yang benar, maka baru boleh. Maka apa hukum dari niatnya? Keinginannya untuk cari pekerjaannya gajinya lebih besar setelah dia mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang cukup, apa niatnya? Maka ini bisa boleh dan bisa tidak boleh. Jika niatnya adalah sekedar ingin dapat duit yang banyak, inilah pemburu dunia, bukan pemburu hantu namun pemburu dunia. Sedangkan jika dia punya niat untuk supaya bisa lebih banyak sedekahnya, supaya bisa nolong orang miskin, bisa berikan, maka itu bisa niat yang baik. Dan termasuk niat yang baik kata para ulama, sebagaimana dikatakan oleh penulis Taudil Ahkam di Taudil Ahkam di bab jual beli, mukadimah bab jual beli, termasuk niat yang baik ketika orang itu ingin meningkatkan penghasilan dengan niat adalah ingin melapangkan nafkah untuk keluarga. Melapangkan nafkah untuk keluarga. Yang semula kemudian jatah nafkahnya cuma sekian, itu bisa lebih ditingkatkan sehingga makannya lebih enak, semula cuma dengan nasi sama kerupuk, kemudian bisa meningkat, bisa lebih baik, bisa nasi dengan ayam, maka boleh orang itu kemudian berharap dan berupaya untuk cari pekerjaan yang penghasilannya lebih besar dengan niat semacam ini. Nah, niat semacam ini bisa dimiliki kalau sudah nikah dulu. Niat yang terakhir ini bisa dimiliki kalau sudah nikah dulu. Kalau belum kan mau nafkah siapa? Kalau belum, mau nafkahi siapa? Maka nikah dulu, nanti kalau punya niat itu, niat untuk cari duit yang lebih banyak dengan niat semacam tadi, maka bisa dibenarkan. Bagaimana cara membersihkan bagian pakaian yang terkena mati? Cukup dipercikin. Bagaimana dalam hadis? Atau hukum bertepuk tangan terkait dengan hukum musik atau hukum bersiul? Tentang masalah hukum bertepuk tangan, pendapat yang benar di tafsir. Sebagaimana disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Hukum masalah tepuk tangan itu dirinci. Ada rincian. Yang pertama, jika sebagaimana disampaikan oleh Syaikh Muhammad di takliknya untuk Iktidak Siratal Mustaqim, ketika membahas tentang Syaikhul Islam membahas tentang masalah tepuk tangan sebagai tradisi jahiliyah, ketika juga disampaikan oleh Syaikhul Islam ketika dalam salah satu fatwanya, hukum tepuk tangan adalah dirinci. Hukumnya bisa bid'ah juga dijadikan sebagai ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan tepuk tangan sebagai ibadah. Maka kita khawatirkan ketika ada orang ngasih nama tepuk tangan Islam, itu kita khawatirkan bisa termasuk jadi ibadah karena dinisbatkan kepada Islam. Padahal bid'ah adalah segala sesuatu yang diyakini orang sebagai ajaran Islam padahal bukan ajaran Islam. Kemudian jika tepuk tangan dalam rangka tasjid supporter, terus supporter temannya kemudian tepuk tangan. Kata saya Musawi beliau katakan sebagian ulama memakruhkannya, namun saya tidak mendapati dalil untuk memakruhkannya. Dan makruh adalah hukum syar'i, makruh adalah hukum syar'i dan macam ada dalilnya. Jika tidak ada dalil ya, maka tidak bisa kita hukumi dengan hukum makruh. Meskipun beliau katakan tidaklah orang melakukan semacam ini kecuali awalnya adalah dari budaya barat, budaya orang Arab. Oleh karena itu, maka beliau cuma ngasih saran. Beliau tidak menghukumi makruh, namun beliau katakan sebaiknya jangan dilakukan. Namun apakah makruh? Tidak. Ya, makruh? Tidak. Namun sebaiknya jangan. Bingung kan? Maka tidak namun sebaiknya jangan. Artinya boleh, jangan katakan mubah ya. Dengan bahasa lain itu boleh, namun ya, meninggalkannya itu lebih baik. Kemudian ada beberapa rincian yang lain yang saya tidak ingat saat ini. Apakah sunnah tentang doa pada asar dan Jumat? Sunnah ada hadisnya. Sekiranya doa apa sebaiknya yang menyertai pembacaan surat Kahfi? Setelah orang baca Al-Quran dianjurkan untuk berdoa, terserah mau doa apa yang diminta dari kebaikan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.